Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok akan memberdayakan para pemulung untuk membersihkan sampah ibu kota dengan menggaji 2 juta per bulan. Menurutnya, cara ini akan lebih efektif dibanding menggunakan jasa kontraktor yang selama ini hasilnya tidak jelas dan menghabiskan biaya hingga 2 kali lipat dibanding yang dibutuhkan untuk memberdayakan pemulung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Gapmi, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda? Ya, ide itu tentu baik ya. Maksudnya tujuan dan maksudnya ya, maksud untuk bisa memberdayakan pemulung, kemudian juga memberdayakan masyarakat ya, artinya tentu ini positif ya. Tetapi yang harus diingat itu bahwa setiap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di dalam konteks memberdayakan pemulung ini tentu kan harus ada targetnya dong. Harus ada targetnya, harus ada pengelolaannya lah. Harus ada targetnya, harus ada kawasannya. Kemudian sehingga efektivitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau hanya sekedar untuk memberdayakan, memperkerjakan, kemudian efektivitasnya tidak dilihat, tentu itu menjadi satu hal yang mubazir tentunya. Nah, kalau menurut pendapat saya, ide ini kan belum dikaji lebih jauh ya. Artinya ini bahwa ini baru sekedar usulan atau pemikiran dari Wagub, tentu harus apple to apple gitu. Sejauh mana ini tidak efektif yang berjalan sekarang, ya? Itu dulu yang harus dikaji. Temuannya apa sehingga beliau bisa mengatakan bahwa ini tidak efektif gitu ya. Kalau memang tidak efektif dengan sistem yang ada sekarang, ya baru dimunculkanlah ide-ide yang lain yang produktivitasnya lebih tinggi dan lebih efektif. Nah, tetapi kalau misalnya tanpa dikaji lebih kemudian baru diterapkan, saya kira akan muncul hal-hal yang merugikan tentunya. Tetapi saya yakin bahwa Pak Wagub tentu akan memikirkan lebih komprehensif bahwa ini bukan hanya sekedar ide, tapi harus dikaji lebih jauh sejauh mana implementasi ini lebih efektif atau bahkan lebih baik dari sistem yang ada sekarang. Kita lihat efektivitasnya tentu. Jadi bukan hanya sekedar mempekerjakan pemulung, gitu. Tetapi apakah betul dia lebih efektif atau tidak dibandingkan dengan profesional yang sekarang ada gitu. Sekarang ini kan dengan kontraktor yang notabene lebih profesional dan mungkin ya, dan mungkin juga mengerahkan banyak tenaga kerja yang ada di DKI tentunya. Nah, kalau itu memang dinyatakan katakanlah tidak efektif, ya harus dikaji dulu atau direview dulu. Baru setelah itu disandingkan dengan ide ini. Demikian Sekjen Gapmi, Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.